mulinya tanpa nono jiting tirito panguripan adukulun tiara yang tak tahu, yang ada pengen tak mikir. Bakal tak. Oh, bakal tak dandani. Bakal tak kuwati. Bakal tak sampurna asil iri. Kabeh dadi warga kang becik, warga kang kinunjul. Iso sampe tenyangkaran ning jagat kang rampung iso liring leh. Mengkono perban, iya, mesti ini baik, jeruning dandan-dandan. Ono ingkang isi rangkep, lan isi ono ingkang kudu. Sini ngerti songko ingkak, jeruning pandu, songo liwi. Wah, teges, pinetah lagi, mengkirin hal naksani marang adegin pandu, songo. Wong jeneng pancen kepengin melu, kudu bisa ana andhepake ngasah diri. Wong kudu bisa ana opekake marang gedening panggung jawabing pakarti dhewe-dhewe. Ya ya bener, Mas. Ala aku ngerteni. Iya, aku ngerteni. Ana, Mas. Wonten dawuh. Ah, iku dina gawa buku ya. Sing kepengin arep cinaket lan pendhawa songo kuwi kudu. Kuwi nang apalake ya? Meneng iki. Marco pendawa sing inti kabeh. Nyrabut kabeh. Lono-lono kuwi iki lho sing nyrabut. Yo. Iki kudu ten-ten. Yang paling kabeh padha nanut ora lewat amung kari ngenteni. Wah yang wong sapa ngumpul ing paraga Pandhawa sing. Aku sedewa. Penembaliku sopo, peparatku begawan sah, ya bening. Yang mengkono penembali keparang aku bakal ngerik suwito. Ya ya senyum, yang pancen kepingin suwito malah kebenaran kanggo panunggalan yang pandoso. Aku ngerik pandoso ngo penembali. Aku ya melupa kumpulan pandoso ngo. Yang mengguna lebih wis dadi amarga yen pancen yo mung iki kang ndak arep-arep ora kuwi. Pandhawa sang ingkang lima dumunung Pandhawa saka amarga dene ingkang papat. Yaiku Prabu Sukarno lan Yati lan Jerman Dewaku Kulo Dewa kelepe sanga yaiku Anoman. Wah, ati Anoman iki mlebu Pandhawa. Yo ya pancen mengguna. Wah, saya kuat. Saya hubung tapin teraning Pandhawa songo. Ya pancen mengku Nuradin. Lah iki gane wis caket. Kumpulan Pandhawa songo iki terus. Nyandane opo kok debat? Tapi wis ndak penggali hati. Ayo kuatir. Wis ndak yasa aja. Pokari ukur. Ayo pagi yuk. Ini kabeh dipotong ke pegawai soal penemban. Ya mung sing ketok onjo ki mung nduwuran. Maksa bodho nduwuran. Nggih, sampun kuwatos. Mangke kula pesenaken dhateng penumping. Dadi mundut ing menapa? Oh, manungamu nggih, pepundhen kula menawa mung kathah. Tur mirah. Iya iya, syukur, maksa bodho. Iki. Wong sapa? Wah, sampun kedawet komplit mboten badhe ngujiwani. Kula nyuwun ateke panjenengan pendhoso menika dipun tengenaken kedawenipun. Iya, panjenengan ngono. Sinuwun. Kanthi wis manunggal. Dina iki paparan kang sepisan tumapak ing Pandhawa sanga kudu diketokake. Aja mamrih marang kedawene nanging kudu ngatonake labane dhisik. Halo, Bang. Kok tutup? Kita harus berjibangan. Ilang bobo, ini kan lu. Kau kenalan. Ada kain pendosa, lu. Di salam itu cuma meri opo-opo. Ini. Kita ibu melampah rumiin. Iya. Dino ini. Sanan nih, pendosa itu bimbing kas angka ini kaget. Popo. Wujudnya pendosa kan orang itu jauh ke sini. Iku jangka sedih lagi sholat-sholat. Aku bakal minta saya penemban datu nyernake pendito kang ana mestina. Oh iya ya nyono jinggo marang rasaku. Ana wadon iki sing arep nyambat. Kami mau siarat nyambat di sana, kelonok non, serabopo, nganyari, kelonok non. Yo yo, sana po, coklat biraku sagu beras tu pendito kang mesti mo. Malah yo tinggal po coklat buta lagi kang disanti, hilangin angko, koyo katon, jemedul gapura ning kamoyan. Gawe amuk nyoba. Aku wis tito, aku wis apal karo kowe-kowe iki senengamu mung nyoba. Lho ninggih kaya nang nyatanipun sinten kang kuwat subi mesti badhe nampi kanugrahan. Eh iya. Pancen Pandhawa iki tok coba ping pirang-pirang kanugrahane ya mung teko wae. Gandeng sampun mari pun nang nggon nyobi kiai kula nyuwun badhe wangsul dhateng Kayuwangan. Eh iya nyangoni slamet durung. Datan wani ngadepi marang Pandhawa Sanga. Mangsa kuwato kula ngangkat Pandhawa Sanga. Amarga Kurawa kuwi ya mung kaya ngono kuwi. Iya. Kane wis padha lumayu. Kanggo ngaturake tandha panai mlang kang akal ya gagat kuwi meksa sawetara. Pakurmatan lan pinangka titikan wis madhet ing pakumpulan Pandhawa Sanga menih santosane jagat.